Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An iqra. Nah, iqra. طيب نواصل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. دري أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو رسول صلى الله عليه وآله وسلم بسبدا beliau bersabda pada hari peperangan Khaybar, la'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan berikan bendera besok kepada seorang yang Allah memberi kemenangan melaluinya. Yuhibbullaha wa rasulah, yang ia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Maka jadilah manusia di malam harinya mereka berbincang-bincang. Yadukun yatahaddatsun, berbincang-bincang. Ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang diberi bendera itu? Falamma asbaha an-nas wadaw 'ala Rasulillah. Kulluhum yarju an yu'taha. Nah, ketika manusia berada di pagi hari ya, mereka pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap di antara mereka mengharap diberi bendera. Faqala, "Aina 'Ali ibn Abi Talib?" Faqila, "Ya Rasulullah, huwa yashtaki 'ainayhi." Beliau bertanya, mana Ali ibn Abi Thalib? Maka dikatakan, ya Rasulullah, dia mengeluh sakit kedua matanya. Qala fa arsalu ilaih, fa arsalu ilaih, fa utiya bih, bukan fa arsilu, yang benar fa arsalu. Fa arsalu ilaih, maka mereka mengutus kepada Ali bin Abi Thalib. Maka didatangkanlah, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah fi 'ainayhi, di kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wa ja'ala, dan beliau mendoakannya. Fabara, maka sembuhlah. Hatta ka'annam yakun fihi waja', sehingga seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu ra'ya, maka Rasulullah SAW memberi kepadanya bendera. Faqala Ali bin Abi Thalib, faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, muqatiluhum hatta yakunu mithlah. Wahai Rasul, apakah aku memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita? Faqala unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, unfud ala rislik, laksanakanlah dengan perlahan, dengan perlahan-lahan, atau jangan terburu-buru. Hatta tansila bisahatihim, hingga engkau tiba di daerah mereka. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke Islam. Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillah ta'ala fi, dan kabarkan ke mereka dengan apa yang wajib min haqqillah ta'ala fi, dari hak Allah Ta'ala dalam Islam. Fawallah, maka demi Allah, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melaluimu, bika yakni melaluinya, melalui bika, melaluimu dengan sebabmu, khairan laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'udiyanna ar-ra'ya taghadan. Ar-ra'ya dia adalah bendera, yang mana seorang ketika dia diutus atau dia sebagai panglima, maka dia berhak untuk membawa bendera tersebut karena dia sebagai pemimpin. Ketika bendera itu terlihat, maka yang lainnya akan mengetahui bahwa itu adalah dari kelompoknya. Maka ar-rayah, seorang yang memegang bendera ini, maka dia adalah orang yang kuat, orang yang mempunyai keutamaan, kedudukan. Tidak sembarang orang mendapatkan rayah, yaitu bendera. Karena pada waktu itu bendera ketika dikibarkan, kemudian terjadilah peperangan dan dianggap kalah ketika bendera itu jatuh, walaupun pasukan masih banyak. Dengan itu tidak sembarangan seorang yang megang bendera. Nah, maka diberikanlah bendera ini kepada orang yang mempunyai kepandaian, kekuatan, dan kedudukan. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa bendera ini aku akan berikan besok. Tidak diberitahu siapa yang akan diberi. Nah, padahal tidak ada salahnya Rasulullah SAW mengatakan, aku akan berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi dengan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, aku akan berikan bendera besok kepada seorang yang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Agar yang lainnya dari para sahabat semangat, semangat untuk mereka pun ingin bahwa mereka mendapatkan keutamaan ini. Nah, langsung diberi dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bendera. La'tiyanna ra'ayata qadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Allah memberi kemenangan melaluinya, melalui kedua tangannya, dengan sebabnya yuhibbullaha wa rasulah. Ini dari sifat orang tersebut, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Wa yuhibbullahu wa rasulah. Kalimah la'udiyanna ra'ayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, Allah memberi kemenangan melalui orang ini. Ini adalah tanda dari tanda kenabian, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau menerangkan bahwa akan mendapatkan kemenangan melalui tangannya. Nah, ini tanda dan tanda kenabian. Ternyata benarlah. Pada peperangan Khaybar menang melalui Ali bin Abi Thalib. Lau yanna ra'ayta ghadan rajulan yaftah Allah 'ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Fabata an-nas yadukuna lailatahum ayyuhum yuqta'a. Semangatnya para sahabat. Yang mana sampai di malam harinya mereka berbincang-bincang. Mereka menebak siapa ini? Siapa mereka yang mendapatkannya? Mungkin mereka yang mendapatkannya adalah mereka yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, atau mereka yang demikian dan demikian dari dugaan-dugaan mereka. Ayyuhum yu'taha? Siapa yang diberi? Siapa yang diberi di antara mereka? Falamma asbaha an-nas wadaw 'ala Rasulillah. Kulluhum yarju an yu'taha. Faqala aina Ali bin Abi Thalib? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah huwa ishtaki 'ainayhi. Qala fa arsalu ilayhi fa utiya bih fa basaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainayhi wa da'ala fa bara'a. Ini juga termasuk dari tanda kenabian, yaitu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ludahnya dapat menyembuhkan orang yang sakit seperti Ali bin Abi Thalib ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang tidak diterangkan, walaupun dia mempunyai kedudukan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap tidak bisa ditiru. Umpamanya dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasul atau dari ahli bait. Kemudian dalam rangka berkah. Jadi, maka bekas minumnya dibagi-bagi kepada murid-muridnya. Kenapa? Barokatul Habib. Berkahnya Habib. Tidak ada. Nah, tidak ada. Dan demikian juga sebagian mereka berebut dari air wudhunya Habibnya. Kenapa? Karena bekas wudhu Rasulullah SAW, para sahabat pun berlomba untuk mendapatkannya. Nah, maka ini juga dari ahli bait Habib katanya. Nah, ini tidak benar. Baik. Kenapa? Karena itu termasuk dari khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengkhususan khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, tidak ada dalilnya. Nah, tidak boleh untuk seorang berebut atau meyakini bahwa itu adalah barakah. Dan juga hal-hal yang itu disebut barakah dan itu ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari yaitu bekas air wudhu Rasul atau darah bekas bekam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, itu khusus pada zaman beliau. Nah, adapun setelahnya mereka memperluas dalam bab barokah sehingga mereka menyimpan dari bekas-bekas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya, dari serbannya, dari terompahnya, dari pedangnya, ada sampai zaman ini sekarang katanya. Nah, padahal wallahu alam, tidak ada keterangan, tidak ada yang bisa menetapkan dengan benar bahwa itu adalah milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari pedangnya, pakaiannya, serbannya, sampai-sampai mereka berlebihan dengan mengatakan ini adalah rambutnya, satu helai atau dua helai. Nah, diletakkan di museum, baik di museum di Turki atau di beberapa negara. Nah, Sebagian lagi mengatakan juga ada gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka berlebihan. Hal, maka itu tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya dengan dia mengambil barokah atau menganggap barokah dari sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Nah, apalagi dari bekas-bekas yang itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa da'alahu fa bara'a hatta ka'an lam yakun bihi wajh fa atahu ar-raya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak hadir pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib tidak mengharap pada waktu itu. Kenapa? Karena beliau tidak hadir. Di sini terdapat faedah bahwa seorang muslim hendaknya dia beriman terhadap takdir Allah SWT. Bahwa sepantasnya yang mendapatkan yaitu mereka yang mengharap. Kalau kita lihat dan kita hitung, mereka yang semangat. Dengan mereka sampai di malam harinya mereka begadang mempertanyakan siapa ini yang mendapatkannya. Tapi ternyata tidak, malah yang berada di rumahnya. Baik, dipanggil oleh Rasulullah SAW dan itu yang diberi. Sebagian ulama mengistilahkan dengan tidaklah rezeki itu harus bertambah dengan semangatnya orang bekerja. Nah, semangatnya dia bekerja, semangatnya dia untuk cari dunia, maka dia mengharuskan bahwa rezekinya dia pasti akan bertambah. Ternyata tidak, ya segitu-segitu saja. Akan tapi seorang yang dia mengatur waktunya, sebagian untuk dia belajar, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk dia bekerja. Alhamdulillah, sekali dia kerja mendapatkan rezeki yang banyak. Ada. Maka ini semuanya dengan takdir Allah SWT, bukan dengan kuatnya seseorang, semangatnya seseorang, pandainya seseorang dalam dia bekerja atau yang lainnya. Faqala Ali ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah aku akan memerangi mereka hingga mereka seperti kita? Yani muslimin. Apakah kita perangi mereka sampai mereka menjadi muslim seperti kita? Faqala unfudh ala rizlik. Laksanakanlah ala rizlik. Jadi dengan berlahan. Jangan buru-buru. Tapi laksanakan. Jalan, pergi. Nah, pergi ke sana, jalankan tugas dan jangan buru-buru. Jika engkau buru-buru, maka engkau akan capek. Engkau akan lelah dan juga pasukanmu akan lelah. Tapi tenanglah dalam mendatangi mereka. Hatta tanzila bisa hatihim. Hingga tiba di daerah mereka. Thumma ud'uhum ila al-Islam. Ajaklah mereka ke Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Yaitu dengan cara katakan kepada mereka aslim. Masuk Islamlah. Masuk Islamlah kalian. Tapi jika mereka sudah tahu apa itu Islam karena mereka pernah mempelajarinya atau tahu, maka alhamdulillah cukup. Jika mereka tidak tahu apa itu Islam, maka terangkan kepada mereka apa itu Islam, yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu mendirikan salat dan yang lainnya dari rukun-rukun Islam sebutkan kepada mereka. Itu jika mereka tidak tahu. Ud'uhum ila al-Islam. Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka dengan apa yang wajib yaitu wajib atas mereka dari hak Allah Ta'ala dalam Islam. Apa kewajiban mereka atas atau hak Allah Ta'ala atas mereka dalam Islam? Yaitu mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati perintah-perintah Allah, dan mentaati perintah-perintah Rasulnya. Jadi siap untuk mendengar dan siap untuk taat dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang diperintahkan oleh Rasulnya. Nah, jadi di sini terdapat faedah, yaitu di dalam mengajarkan kepada seseorang, hendaknya dia bertahap di dalam mengajarkan. Bertahap. Dakwakan kepada mereka untuk dia masuk Islam. Ajarkan tauhid kepada mereka. Setelah mereka mengenal tauhid, baru yang lainnya dan yang lainnya. Dari sholat, zakat, wahakadah. Demikian seorang yang dia mengajarkan kepada saudaranya, maka hendaknya bertahap. Mulai dari yang muda. Terus, terus, terus. Dan demikian. Nah, dan juga terdapat faedah, yaitu al-bada'a bil aham atau al-aham fal aham. Dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang setelahnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW ini? Yaitu menyuruh Ali bin Abi Thalib agar mendakwakan kepada mereka al-Islam, yaitu at-tauhid. Ajarkan dulu kepada mereka tauhid. Ajak mereka untuk masuk Islam. Ajarkan tauhid kepada mereka. Kemudian apa yang wajib atas mereka, sampaikan kepada mereka. Nah, jika mereka tidak mau, baru hendaknya mereka membayar jizyah, bayar upeti. Kenapa? Karena berada di kekuasaan muslimin. Tapi tinggalnya mereka harus bayar pajak, bayar upeti. Kalau tidak, tetap tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau bayar upeti, maka diperangi. Nah, diperangi mereka. Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fi. Fa wallah li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberi hidayah bika dengan sebabmu kepada satu orang lebih baik bagimu daripada unta merah. Engkau mengajak atau mendakwakan kepada seseorang sehingga dia mendapatkan hidayah dengan sebabmu, dengan ajakanmu, maka engkau mendapatkan pahala dari pahala yang paling besar, yang itu lebih baik dari harta yang paling mahal pada waktu itu. Dan harta yang paling mahal pada waktu itu adalah unta merah. Ini hanya sekedar contoh. Nah, yaitu unta merah, harta yang paling mahal ya. Adapun pahala Allah SWT lebih dari itu semuanya. Nah, lebih dari itu semuanya bagi seorang yang ia mengajak, menunjukkan, memberikan contoh dan yang lainnya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kekufuran menuju Islam, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Dan inilah, atau lafaz atau perkataan inilah yang dijadikan sebagai asyahid dari bab ini, bab fid dalalah ala khair wa du'a ila huda au dalalah, yaitu mengajak seseorang dari kesesatan menuju hidayah atau kekufuran menuju Islam. Nah, ini fadilah bagi seorang yang ia berdakwah di jalan Allah SWT, mengajak manusia untuk dia yang tadinya dalam keadaan fatrah, dalam keadaan malas, bosan, jarang belajar, jarang taklim, diajak sehingga dia semangat kembali. Nah, ketika dia semangat kembali, maka dia mendapatkan pahala dari Allah, pahala yang besar. Kenapa? Karena melalui dia, dengan sebab dia, dia semangat kembali. Demikian juga ketika ada seorang yang dia tidak mendapatkan hidayah, dia sebelumnya berada di atas keawamannya, awam, karena dia bersabar membimbing saudaranya ini, menasihati, kemudian dia pun mengikutinya, kemudian belajar, dia semangat, kemudian dia menjalankan sunnah dengan sebabnya, maka dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada onta merah, artinya pahala yang besar. Nah, dan demikian juga seorang yang dia masuk Islam dengan sebabnya, maka juga sama, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bi hadzal qadar, alhamdulillah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.